Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Membuka apapun yang kita tutupi. Semoga kita termasuk orang yang hakul yakin bahwa semua masalah kita ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah menolong, pasti akan ada jalan keluar. Kalau Allah tidak menolong, pasti tidak ada jalannya. Semua pertolongan hanya dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadirin, ada zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan menjadi perbendaharaan surga. Zikir apakah? La haula wa la quwwata illa billah. Illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, la haula wa la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Kalau kita mau berangkat mengatakan la haula bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah yang kepadanya saya bertawakal, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, itu dijamin oleh Allah akan dicukupi, akan ditunjuki, akan dilindungi. Allah tahu hati kita ini memposisikan diri seperti apa. Mengapa kata-kata ini amat disukai Allah? Setiap seseorang menempatkan diri pas, Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, dan kita posisinya adalah hamba Allah, dan dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dunia ini pelayan kita, dunia adalah pelayan kita, kita adalah hamba Allah. Kalau ini pas, pasti bahagia. Yang membuat kita menderita adalah turun menjadi dunia yang jadi Tuhan kita, menuhankan harta, menuhankan pangkat, menuhankan jabatan, menuhankan nafsu. Jadi kita berada menjadi budak dari hamba kita. Na'udzubillah, itu rendah dan pasti jadi hina. Tidak bahagia dan hina. Kita lihat para koruptor yang memuja harta, para pemuja nafsu, pemuja syahwat, bagaimana para budak pujian, penilaian, popularitas, tidak ada satupun yang bisa berakhlak mulia. Nah, saudaraku, la haula wala quwwata illa billah. Harus sering kita baca dan meresap antara mulut, hati, sikap sama. Saya tidak ada kekuatan apapun. Saya tidak punya daya apapun kecuali dikuatkan Allah. Tidak ada saya bisa ingat kecuali Allah membantu saya ingat. Tidak bisa saya mendapatkan rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki. Tidak bisa saya sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Ini yang pas. Dan yang la haula wala quwwata illa billah, bukan hanya kita, tapi semua makhluk. Semua makhluk tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Semua makhluk lemah kecuali dikuatkan Allah. Semua makhluk miskin, tidak punya apapun kecuali sepercik yang dititipi Allah. Semua makhluk bodoh, tidak tahu apapun kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Semakin lepas, semakin enteng. Jadi kita harus yakin bergabung jin, manusia, dari yang dulu awal sampai yang akhir, mau memberikan satu butir nasi saja kepada kita, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah sampai. Tidak akan bisa. Orang, saya janjikan saudara naik pangkat, saya janjikan saudara nikah sama anak saya janjikan, enggak bisa kalau Allah tidak izinkan. Dan sebaliknya, orang mengancam, saudara akan saya permalukan, saudara akan saya pecat. Mau ancaman sebahaya apapun, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izinnya. Tubuh ini milik Allah. tidak bisa kita luka tanpa izin pemiliknya, tidak bisa kita celaka tanpa izin penguasanya, tidak bisa kita mati kecuali yang menciptakan kita, yang mencabut nyawa kita. Kalau keyakinan ini sudah mendarah daging, hadirin, hidup jauh lebih enteng. Kita tidak akan pernah menjilat kepada orang. Kita akan sama saja, atasan, bawahan, orang kaya, fakir, sama semua hanya hamba Allah. Kalau mau sopan, tidak hanya sopan kepada atasan, sopan kepada yang dianggap pangkatnya lebih rendah, sama. Karena mau pangkat setinggi apapun, cuma manusia yang diberi ujian oleh Allah, angkat sebentar, sesudah itu mati. Jabatan sebentar. Orang terpesona kepada pejabat yang punya jabatan karena dia tidak yakin kepada Allah yang mengangkat menurunkan jabatan. Orang kagum kepada kekuasaan seseorang karena dia belum kenal yang maha kuasa. Orang yang mengenal Allah lihat pejabat, harta, kedudukan, pangkat biasa saja, hanya sekedar makhluk-makhluk hidup yang digilir oleh Allah. Ini kebahagiaan ini sebentar, ini kebahagiaan ilmu ini sebentar, ini lagi diangkat sebentar, udah itu diturunkan, ini dipopulerkan, kemudian diredupkan. Semuanya Allah yang mengangkat. Kullahum malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah ambil kerajaan dari siapa yang dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Biyadikal khair. Dalam kegenggaman Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala galanya, atas segala sesuatu. Makanya tidak usah heran Rasulullah pada sahabat, ulama-ulama yang hanif, yang betul-betul mengenal Allah, tidak pernah kagum tuh kepada orang kaya, pejabat tinggi, pengusaha yang dianggap sukses dunia, karena tahu cuma manusia yang asalnya seketes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran, dan semua yang ada hanya titipan sebentar. Ketika diberikan sakit, gak bisa nolak sakit. Ketika diambil hartanya, tidak bisa ditahan, pasti diambil. Ketika dimatikan, tidak bisa lari kemanapun, takut. Kita tetap baik kepada orang, kita hormat kepada orang, hanya karena disuruh oleh Allah berbuat baik. Bukan kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Biasa saja, biasa. La haula wala quwwata illa billah. Membuat seseorang tidak juga meremehkan orang lain. Pemahaman ini bukan untuk meremehkan pejabat, orang-orang, tidak. Tapi di sini itu tidak ada kekaguman. Kekagumannya cuma satu saja. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Itu yang membuat kagum. Karena tidak semua orang bisa kagum, bisa takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada yang dia tidak bisa lihat, kepada Allah yang maha gaib, mereka yang mendapatkan ampunan, keberuntungan yang besar, pahala yang besar. Masya Allah. Hadirin, marilah kita bergaul dengan manusia tanpa menjilat. Kita berakhlak baik, kita hormat, kita sopan, bukan karena topeng yang dipakai, tapi karena memang seperti Rasulullah selalu baik, sopan, ramah, karena inilah amal soleh kita. Jangan beda-bedakan kaya miskin, sama saja hamba Allah. Boleh jadi yang miskin yang takut kepada Allah jauh lebih mulia daripada yang berpangkat dan mendustakan Allah. Nah, jangan menjilat kepada atasan, karena atasan cuma sebentar saja. Allah pembagi rezeki. Mau berbuat baik, baik saja, bukan untuk dipuji oleh siapapun. Mau jujur? Jujur saja. Supaya Allah suka, bukan supaya dikenal sebagai orang jujur, bukan supaya bisnisnya maju, bukan supaya naik pangkat. Ah, terlalu rendah. Kita jujur untuk imbalan dari makhluk. Jujur adalah amal soleh kita. Enak hadirin. Kalau mau tolong, tolong saja. Yang maksimal. Tidak perlu menanti ucapan terima kasih. Tidak perlu kita menanti orang balas budi. Mau apa? Kita beramal cukuplah agar Allah suka. Selebihnya terserah Allah. Mungkin dibalikan orang berterima kasih. Mungkin nanti oleh Allah dibalikan orang bisa membalas kebaikan. Tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah kita bisa melakukan sesuatu yang membuat Allah suka kepada kita. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu masalah kita dan jalan keluar yang terbaik. Tidak usah remeh. Dari dulu juga kita diurus oleh Allah. Janin di perut ibu tidak tahu apa-apa, beres. Bayi sebelah tulang berbaring, beres. Dan sampai saat ini pun sempurna pemberian Allah kepada kita. Kita menderita karena kita tidak mengerti kasih sayang Allah, kemurahan Allah. Kita jengkel, kecewa karena kita lebih mementingkan nafsu kita daripada yakin Allah yang maha baik. Enak adik-adik sebetulnya hidup ini. Kalau kita tidak menjilat kepada makhluk, tenang. Kita berdagang bukan supaya orang beli ke kita. Kita berdagang profesional, berakhlak baik karena yakin Allah yang menggerakkan pembeli. Tidak usah sumpah palsu. Tidak usah mengurangi timbangan. Tidak usah sibuk memuji-muji barang dagangan. Jujur-jujur saja, lempeng-lempeng saja. Apa yang Allah akan berikan kepada kita pasti datang. Kita sibuk menjilat, kita sibuk membagus-baguskan omongan. Kita pakai sumpah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak juga datang. Kalaupun dikehendaki datang, hilang berkah. Karena kita sebagai pembohong, penipu, na'udzubillahimizalik. Lurus, bersih, buah dari akhlakul karimah. Ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Allah maha melihat, maha menata. Allah membuka, menutup pintu rezeki, membulak balik setiap hati. Tidak perlu kita berbuat agar orang suka ke kita. Mengapa? Kita tidak bisa membuat orang suka ke kita. Yang perlu kita berbuat agar Allah suka ke kita. Sesudah itu Allah membulak balik hati orang jadi senang ke kita. Ah, itu tidak, bukan yang terpenting bagi kita. Bagi kita Allah ridho, Allah suka, sudah cukup. Mau apa lagi? Hanya Dia pemilik langit dan bumi, penguasa setiap pahala, pengatur lalu lintas takdir. Dialah yang bisa memberikan husnul khotimah. Dia yang punya surga. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang membuat kita menderita karena kuatnya hati ini menghadap kepada makhluk. Seperti salat begini nih, badan kita menghadap Allah, tapi hati seringkali menghadap ke makhluk. Menghadap ke makhluk, mengharap perhatian, mengharap belas kasihan, mengharap pemberian. Ada orang yang hatinya itu kuat sekali menghadap ke makhluk. Padahal makhluk, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Juga tidak bisa memberi mudarat. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu, a'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Wa iyamsaskallahu biturin, fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin dan sekiranya Allah akan memberikan kebaikan padamu, fala rada li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayasya'u min ibadih wa huwal ghafur rahim. Dia berikan kepada siapa hamba yang dia kehendaki. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin, marilah kita bergaul dengan manusia untuk memberikan yang terbaik. Ilmu, pengalaman, tenaga, pikiran. Ayo, berikan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Bukan untuk balasan apapun dari makhluk. Kalau dari makhluk, tidak usah ngarep apa-apa untuk kita. Kalaupun mau ngarep-ngarep dari manusia, ngarep-ngarep manusia jadi dekat dengan Allah. Ngarep-ngarep manusia jadi baik akhlaknya. Ngarep-ngarep orang yang salah bisa tobat. Ngarep-ngarep yang tersesat bisa menemukan jalan. Bukan untuk kepentingan kita. Ingin orang bahagia, sehat, mulia, sejahtera. Itulah yang kita harapkan dari makhluk. Dekat dengan Allah. Untuk kita, tidak perlu. Tidak perlu kita berjuang supaya orang cinta ke kita. Mau apa? Kita tidak kuasa membolak-balik hati. Semuanya nanti diurus oleh Allah. Kalau kita jadi orang yang lurus, bersih, masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Doa ya Allah, ampuni semua dosa. Ampuni ya Allah sebanyak dan sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu, sehitam apapun perjalanan hidup ini. Bersihkan ya Rabb sekotor apapun tubuh kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah yang menggenggam ibu bapak kami, ampuni dosa keduanya. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sempurnakan balasan untuk kebaikan. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Tolongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, tahu bakti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang berkah. Jadikan kami menjadi kepala keluarga yang bisa menjadi teladan, yang bisa membimbing keluarga ini di jalan yang kau ridai. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang bersungguh-sungguh kepadamu, yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Karuniakan kepada kami ya Allah keturunan yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun yang teraniaya, yang dizalimi. Engkau pasti menyaksikan semuanya. Kuatkan imannya ya Allah. Jangan biarkan gentang takut terhadap siapapun selain takut jauh darimu. Jadikan perjuangannya menjadi pendekat derajatnya kepadamu. Jadikan semua keletihan rasa sakitnya menjadi pembersih dari semua dosa, pengangkat derajat. jadikan wafatnya jadi syuhada. Duhai Allah, jangan biarkan makhluk yang zalim berjaya. Semuanya dalam genggamanmu ya Allah ya Qohar. Jangan biarkan makhluk zalim berjaya ya Allah. Mudah bagimu meruntuhkan. Engkau lah yang maha agung. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Amin. اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فرقامت الصلاة فرقامت الصلاة